Näihin, että te tiitte, että sen vuodas, mana koren, että te ota. Tilmoitte kantun jagona, että jätä surakavan musuda. Lami, tetelä. Työajana on reaksi, tiikuha kiskana tetrapas paihatu. Sellan kuhu, että olette kadu, voi joka tarasala olla kupas. Ei, lami, kun on tippu lansu. Sinun olen koko järveeni tilotti, mä olen tehty aina tuttuja. Aina nyt on mua viasa, lamina minä di. Ajakun sidang oli sorga. Tämä on tämä ankala, bohan aina ngal. Ngayakun janjian kita, jadi tetap weh, buah juh teh kukaula. Dewi Tara, apilah jeng weh, kaula teh kenging. Kasempetan di Mahadewa, kaula kena jadi raja di negara ku agus kena. Oh gitu, daun timbalah. Punan makin ribut. Numawi, sok pajar mana kau lati nyen asutan, nyen kawonan kak, kang raka subali. Duki kaki asa ribut. Anu temah naya deh. Wah nagi, kakang subali. Cara untara, gusti. Nangin salis kalau aku boyo, salis kalau aku kaluhan. Era kau lati keraku pitan pikap. Kau lati tuduh tukang biru kau jadi. Hari nanyirkan hukum kebenaran, saring keadilan, sasat nangekewka, beneran kaulah. Awahin kutekiat kaulah, ayy dia antep, waduh, saka menang-menang. Sanis antep pun, maka iya teh pengadu rumahkan anak muridna dasamuka. Saha? Dasamuka Raja Alengka. Sing koreng kemana-mana tawa warak naurkan bibining anak-anaknya. Ya, raja lelapisannya. Jadi iya teh. Perbuatan dasa muka, dau timbalan. Nah, kumaha hubungan jeng dasa muka. Eta teh ramah guruna. Baik. Wawah nungkula. Perlu nyingkikan dengan baju jeng katuhu, kenca jeng katuhu. Tapi sajil nyingkitu pula diknanya, hari kang rayi masih kena ayah harapkan wani. Ayu wantun ma wantun ngantuk kiateh, kumaha dahi wantun ma tetep layak. Ay kawani mah gede ngantar laut. Kawatos. Ayu nama kelanan kaulah tedek nempowe karena cara jengkatang tuan kawani anjirnya. Kaulah. Ayu. Kurang lumampah kapusir dayuh. Gua kis kena. Leles. Gerak tangpang tisaran gua. Kan tenang ya tapi ayu gelut mah tisaran gua. Nya sok gerak tangtang di baik. Ngan ke di mana-mana ketempu anjin kadeseh kaulah dekmikan bantuan aing ngahaja mah kaulah teh awon. Kulan. Awon. Tapi nadama awon upami sengaja. Ngasungkan lengan kaulah pribadi ngalawan Sugriwa nya sasirin masa benyerin. Nya kita weh kurang aing ngiring anil mah sumangsih ngiringnya abdi oge. Sasirin sabenyerin. Bikin ngabasmi kabiadaban anak-anak seolah anak-anak Alengka kiwari disenara kabi dia fitnah-fitnah anak-anak rame jeng abdi mah. Nuh, nuhun. Ayo pulang mian. Wujuk sumangga, busti nuhun, nuhun, nuhun. Andobat, ling-ling tiawang abang. Bisa ada naun. Ya, jeng para simpatisan kabi. Anu masih kene jodoh ke kaula minta supaya dibejaan tong-tong dina bangsa nangtu ke nasib. Nyapek-pek kata awur-awur program makna hene'e kita muntah sumpih. Gitu ya. Menyesal kita muntah datang bar doyun-doyun kita hayang. Yeah. wong isuan mo. Dewi Taramiwah ingkang putra angkatan kalayan Sang Maha Prabu Subali. Iya. Anak Kamaradin Anggada ayana hari wis-wis. Inulah putra Anggada ngaturaken sembah pangabekti kohonyo panjenengan jeung Rama Dewa. Diterima Raden. Diterima ku ibu sembah pangabekti teh. Aya naon? Dipayun ka pihak ngahaturkeun sewenu kalanak saruka kohonyo jeung Rama Dewa ibu. Benar. Aya naon? Ningakeun. Parantos kokwer dewa ikang jeung Rama paman Supiwa. Itu di sawer ku hapis. Hakek tenera, biasa. Hakek tenera, biasa. Geus jodoh ieu ka kapok. Genep bulan teu datang teh si wawrak. Cumaleun. Parantos kokoer marawi. Sabatuna, nanging ka Indonesia mah teu katingal saha-saha. Nanging ya kitu we katingalna teh nyeter ada eueum kota teh kunyuk-kunyuk si saban gunung. Perkusa ti saban alas. Katingalna kalintang eueumna ieu di kota. Dina waktu ieu, anu ti Windia. Anu ti Kaliasa, anu ti Himalaya, semua waktu anu ti reksa buka di ayah. Nyina ngeus-ngeus anu ngeus, tersiwa ulek. Nih, Dewi Tarak garwa yang sun. Kaulanun kula Raka Prabu. Kami sun, su. Yaitu akan telahin tidur-duh jeng son dinadangat iu. Nya, aiku kitu temar sana jan bari, akan dilawang kita itu unggul. Aina apes atu lain aratulan urang, ayo unggul jeng apes mah. Tapi akhir kahayang mau gawe ulah datang dari sing kapok sekaligus. Tadi mameng ayah ken hampura jeng kanyah jeng baraya. Ayah nama buah bakal di kumahan. Yang akan bawa pangayang tim antara juga ulah no. Ayo saksian. Omat anak ibu ucu ulah deksiatkan uki dia ngulah pontengkan uko neng itu letung harama. Itu ramah hidup, ya ramah hidup, sing hati-hati ulah lalawarang, ulah lalawarang kiri suatu ibu mapayunan tuang ramah baik. Dajankan tenang di mana letaknya lepat, sahan waras duka, ada itu asati ke hati keluarga ibu kena pikawang kita ini. Terus panganika. Belah kena tempokkan kaya noko, bekal apa? Kota monyet nempi ka recet di luhur ka itu. Dagang dagang baso monyet. Dagang mie monyet. Halo, duit nu lajo monyet di luhur jang. Kita lutung si garung tayang gitu. Ya. Kelanan Kang Kakang Semar. Iya nu. Ulah ngahalangan Kang, tak etak tilas we daun eta nu makalangan ka ulah kayang lalajo ti dieu tina rungkun sumuhun nah beuh asa sarupa anu mana unya nu mana nu lain ieu ka ulah kaco lamun geus aya dina medan coba ilikan iya sabari sabari ulah nangtukeun karep gede huluk boga ilmu lukuh pedah boga jembar panar anu geus nyata apes jeng jaya lain ke makhluk anu ngatungna. Sana jan dina wangkit kaliwat, aing geus kejah tina pakarangan rumah sa aing asor. Tapi datang ke tempat, miiskin pikir aing aya di sakasanganan. Asa teu sude aing hirup, sedah mun hirup pinuh ku sorotan. Walaupun hingga dengan serajan petuh hinis di sekitu cerana. Aing lain lebar ku kaluhan. Aing lain lebar ku bojo, tapi aing tetap nganyirkan nolak karena nonduk. Gitu dulu film monyet mah. Mun cara urang mah tata meureunnya ceritanya salah turangnya meureun. Aduh. Ieu monyet sajalah. Coba ilikan itu. Itu aya nu ngupak bulan oh itu cenah bulan itu monyet naon dua cakar gede gue sia dek naon deui si bangsat si Julik si Dengki si Jail si Kanyaya si Biadab si Dolim nya punya gitu aikur akuan sipating makhluk anu teu make ingetan mah kitu jadina. Sabab geus ngajadi katangtuan. Reungit napa dina karang batur katempo tapi lamun dina penuh pribadi sagede gajah teu karasa meunang ka bener. Ya memang anjeun kitu. Tapi aya dina wangkeun aya mah urang tangtu ka nasi buang paheula-heula mah teu jeung kaula sanajan kaula ngatukang eleh jeung eleh. Tega? Memang tega. Pati? Memang tega. Ngelatih tega kerga. Di alun-alun. Oh, kok lewat. Ayo. Katuhuna jalan tadi bulak wetan ayeuna ka bulak kulon upamana tapi teu ka ciri anu mana sugeun wae anu mana sobalik sabur kaulah nu duka teu tiasa nangtoskeun geuning abong kana jeung dulurna ieu teh sarupi duh kumaha nulunganna mah aya geus kieu Pak ieu jang mun kaayaan di dayeuh mah nya bari jajan urang teh kelalajo nu gelut teh Pak sedangkan kota monyet mangan ukur kieu kaya eh yakin ya gua ngan nyata diutus ke pangawulaan cenah anu mana sobali teh jeung mana sugriwa kitu teh ai si lain derek teh kolot panon kolot mah geus leuwih huang tibatan anu ora kamu ngagem nya teh derek mah teh nyaho kamu geus kolot ai si lain eh nyata teu apa jadi bingung lah tungtung nama na tulungan jeung mana anu pernah di singkirkeun bingung we kaya anak-anak aduh nya deuleujak palangsiang sanggup pimpinan aing teh ngajebos samung kieu seupama sugriwa teh kakuatan pimpinan teh nulungan dina kieu naon teu ngaranana pamimpin jalil janji pasalihat dina subaya nangis sora ting kitu kumaha Thank you. Tajan geng ngeluarkan iseng ainges ngejata si kunyup. Kakarek we aing ngebulkeun dampalengan. Acan ngaburia seuneu tina sungut jeung tina leungeun geus ngejata si bangsat. Ajar kunyup. Sugan teh nya sabeteuweuh teh. Usaha dengan kagahan. So hayang nyaho kedutna gaya kitu. Datang deui hayang nyaho. Geus mana ulah kula. Coba ilikan itu anu umpat teh saha ka ulah kula sadaya-daya tetela eta Sugriwa. Tubuh. Nah, tanpa Gusti sadaya-daya syariat atuh anak kitu mah pasu bari nungkap. Nah, diajeng-ajeng dina bangsa Gunayuda da Sidi kalau teh prestasi kakiatan ti kapungkur nyuhunkeun pitulung resari. Kawani aya kene. Aya, geura prakinit deui tapi kudu make dangdaunan ciriannya. Kakara kaula bisa nulungan. Wayahna we ngirisak gedeng mah prakinit deui. Kitu da bagus ti los ini. Baragala ini deui. Wah. Dek naon geus biasa naon. Wah, kumpul minyak pirita milnogan. Ayo maju. Aya keneh kana. Sirip bobot sirip banting sirip tapling jeung. Kajur geuna patik kae mat. Mikeun tanah-tanah make dangdaunan dina buntut kalawan cangkeng nasi dipusuk nasi Subali teh nanggalang teu make ciri Subali mangsa angin bakal datang senjata gua wijaya Tang, rumah pasti senjata mata saya kencil nelayan menuju tak tersut balik. Sugriwa, ayah naon. Sugriwa, ayah naon. Tersudi sekali-kali aja. Ayah ngasa pahis-pahis gimana? Tapi yus senjata datang di mana? Ayah hiji anu wajib anu wenang. Teruskan jiwa dan coba mencukupkan. Ya, iya. Timbalan, Gusti. Sugriwa. Sugriwa. Ayah, nah. Iya, sah. Iya, bisa ternyata ratu di negara Ngayodya para Maha Prabu Sri Rama. Sri Rama, ayah, ingat dengan Sri Rama. Ayah, nah. Sri Rama. Tersuka, ayah. Aing payus angsur di pertempuran di mana aing kukus ku musuh. Aing wajar kena bebengkang di medan upama aing kena mangsa kulawan. Naon make jalan sikil. Tersulit nyokot hukum di mana naon harus digunakan hukum ku aja. Oh. Lamun aja nyokot tina hukum licik nuduh kakaulah bohongan. Lamun anu licik mah kudu ku licik deui ngebohong mah kudu ku sarong deui. Unaon ayeuna wani-wani nyokot majikan dulur. Unaon ayeuna wani-wani ngarebut kalungguhan dulu. Kunaon ajin lakuan iwani ngawidgen aji pancasona kadelawa anwih muka. Tayu akibatna ajin ngamuridgen ilmu gagabah kamurid tanpa sumpah tegening kitu kayang. Aduh kumaos kupamikitun. Ina waktu saya namu gamu gawe kang rai akan menjadi kampura tiluku sausap pramut kalawan ti anak sausap tanpa nyengke deket dulu akan wangkit ayah nak gis ayah robah ti biasa kurun gis ngadeketan wetan kare gis ngadeketan kiduruhur gis ngadeketan anak burang gis ngadeketan puting upamana tiris taya pikir simut nah redang taya pikir lupas nah sarta dina wangkit ayah nak akan teh mentaan hapura sawang sumuna akang masrahkeun kalungguhan akang masrahkeun pamajikan data di gegarwara itu tak akang deuk masrahkeun anak anu tunggal kurai oge ku akang geus diangkat jadi ratu anak nampi oge kaula nyuhunkeun diampunkeun we ku sirama kaula teh nyuhunkeun aya dina marga sampurna hampura dina nalika kelapatan leres kaula anu bakal merdih cobaan jeung dina mangke maksa mangsa muksa inana kumamrat ngaku inana kumamrat ngaku kumalaras sakit tu tulung kaulanya kaulan tulung kaula sakit tu timalan mesti kaula parang mesti pasrahan kerajaan turta bojo kalayan ngaduh ngagaduhkan kawajiban tunggal anaknya tepun anggada mangaringih ka kraton ih irang langkung we salapan sasih deui akang tetir bener keuning ca kraton 14 taun sanajan kraton bangsa naon jeung di mana keur akang teh dina wangkit enak tetir bener keuning ca kraton ngan akang teh dina wangkit ieu deuk nagih janji we pang nyokotkeun Dewi Sinta apa sanggup bantuan kakang apaan teun gusti sapa mulut dampak gusti kapi hatu bujing hingga kapung margaring tenaga larapat kasanggakin abilam nyagakin watia boleh tentara semaka anuti widya anuti kaliasa anuti himalaya semuanya anu tidak sampai bayu tak keti rebulaksa anu dina hiji waktus kurang kempakin dina tegah-tegah antakan pada ditaruh kasang penari pimpin ke para senapati anu jauh siya ulang biaya ke pemerintahan nanging ayah panuhun sakli nah iya teh mangsa nangiji mangsa sir hujan antos we genep sasi ayana lini di karaton mua mua tiasa mua tiasa di karaton serapan sasi lini mua ngadapal karaton dimana oge oh atuh kumau pama di gua tengah dimana kaulan di daerah di wengkon dirinya teh aya guha nami teh guha tengah eta teh sasatna kijip tempat peranti pas patamon ngeuna naon dinya we kang timalan timalan timalan cunuk kana waktu anu tangtu datang mangsa utama tepung wargi tataling kali sesobatan jeung wanara ngantos bakus genep bulan pikeun nyerang ka alungkan lari karwa ramagandrung parantos tutup tutas ka ieu mangsa kantuning ka kaputusan pinamieunana saha senapati geus bari tansah ngantos waktos jeung ngalihat bakti lampahan Rama Gandrung tug dugi ka mangsa ayeuna rupina dipungkas ku kemang tina tik sedeng tutup lalang si Gotaka